bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk senantiasa patuh dan taat. Wa in 'abdan habasyian. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak berkulit hitam dari negeri Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa yang hidup dari kalian, maksudnya sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak di tengah kaum muslimin. Kemudian wa iyyakum muhdatsatil umur. Penyebab perselisihan tersebut adalah perkara-perkara bid'ah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa innaha dhalalatun. Sesungguhnya perkara-perkara yang baru tersebut adalah kesesatan. Faman adraka dzalika minkum fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawadhil. Maka barang siapa yang mendapati keadaan tersebut dari kalian, maka hendaklah kalian berpegang teguh. Di sini maksudnya adalah saat terjadi perselisihan yang banyak akibat perbuatan bid'ah, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Itulah obat yang sangat manjur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatukan umat Islam. Jadi seruan kembali kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, itu sebenarnya untuk menyatukan umat Islam. Yang sangat ironi di zaman sekarang, orang-orang yang mengajak kepada sunnah dan menyeru agar meninggalkan bid'ah dianggap memecah belah umat. Ini yang penyimpangan dua keadaan. Keadaan di dalam hadis menyebutkan, kalau ingin bersatu, tidak banyak berselisih, maka kembalilah kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan keadaan yang kedua, yang terjadi di tengah masyarakat secara real life mereka, secara kehidupan nyata mereka, bahwasanya siapa yang menyerukan untuk kembali kepada sunnah dianggap pemecah belah umat. Ini sekarang terbaliknya seperti itu. Maka yang jelas kita tetap percaya kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah Rashidah yang diberi petunjuk setelahku. Ini yang menjadi inti pembicaraan pada bab ini, bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah para sahabat. Disinilah timbul akhirnya bahwa para sahabat memiliki metode ilmiah. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Dan sudah kita jelaskan dan Syekh jelaskan bahwasanya mengikuti sunnah para khalifah bukan berarti para khalifah membuat sunnah yang baru, membuat agama yang baru, kemudian kita ikuti. Bukan. Akan tetapi, ikutilah sunnahku dan sunnah khalifah Rashidah. Tidak mungkin para sahabat dari para khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bikin sunnah yang baru. Tidak mungkin. Tapi yang ada adalah, yang dimaksud ikutilah sunnahku dan sunnah khalifah Rashidah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu, maksudnya adalah mengikuti pemahaman mereka dalam mengamalkan sunnahku tadi. Mengikuti pemahaman mereka dalam mengamalkan sunnahku tadi. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa adanya dalil syar'i. Kenapa kita menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum sebagai sandaran referensi kita untuk memahami agama ini, untuk mengamalkan agama ini dengan maksimal. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis yang menunjukkan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum memiliki metode ilmiah yang sudah kita baca juga, yaitu hadis riwayat Imam, hadis dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila mithlan bimithlin. Sungguh akan benar-benar datang keadaan atas umatku sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Persis sama. Maksudnya, umat Islam akan mengikuti Bani Israel. Persis sama. Umat Islam akan mengikuti Bani Israel. Sama banget. Mithlan bimithlin. Mithlan bimithlin itu semisal dengan semisal. Maksudnya adalah sama persis. Bani Israel yang dimaksud di sini siapa? Yang akan diikuti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Dan itu terbukti. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hadwan na'li bin na'li. Yang artinya seperti telapak kaki dengan telapak kaki. Bani Israel melangkahkan kakinya, maka umat Islam mengikuti langkah kaki tersebut. Setapak demi setapak. Bahkan di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltum. Kalau seandainya Bani Israel itu, kaum Yahudi dan Nasrani, masuk ke dalam lubang dhab, hewan seperti biawak tetapi tinggal di Arab. Dan lubang dhab, kalau kita baca syarahnya para ulama hadis, kenapa disebutkan lubang dhab? Karena lubangnya sangat dalam dan berputar-putar, tidak ada manfaatnya. Tetapi diikuti juga. Artinya mereka akan benar-benar mengikuti kebiasaan Bani Israel dalam hal apapun. Paham, tidak paham, ikuti. Mengikuti. Kemudian manfaat, tidak manfaat, mengikuti. Tahu baiknya, tidak tahu baiknya, mengikuti. Tahu buruknya, tidak tahu buruknya, mereka ikuti. Baik di dalam akidah, atau ibadah, atau muamalah, atau adab dan tingkah laku. Dan ini maksudnya adalah al-khabaru fi mahalli dzab. Ini maksudnya adalah kabar dalam bentuk pencelaan. Kabar dari Rasulullah bahwa sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya akan seperti itu, dan itu tercela. Dan itu tercela. Dalam bentuk, dalam perkara pakaian, dalam perkara kelakuan, adab pokoknya, dan tingkah laku. Dalam perkara muamalat, hubungan sosial, munakahat, pernikahan, kemudian uqud, perjanjian, kemudian jual beli, mengikuti mereka. Contohnya riba. Nah, seperti itu. Hadwan na'li bin na'li. Setapak demi setapak. Hatta law anna fihim man nakaha ummahu alaniyah kana fi ummati man yaf'alu mithlah. Sampai-sampai kalau seandainya ada di tengah Bani Israel yang menikahi ibunya secara terang-terangan, maka sungguh akan ada dari umatku yang melakukan semisal dengannya. Menikahi ibu, kalau itu ibu kandung, haram, dosa besar. Kalau itu istri bapak, misalkan ibu tiri, bapaknya lalu meninggal, dia nikahi ibu tiri tersebut, maka itu diharamkan. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh bapak kalian. Illa ma qad salaf, kecuali untuk orang-orang yang kebiasaan telah terdahulu, yaitu Bani Israel. Innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu, perbuatan keji, mendatangkan kemurkaan dan jalan yang buruk. Inna Bani Israel tafarraku ala ihda wa sabi'ina millah. Bani Israel terpecah belah menjadi 71 kelompok. Wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluha finnar illa wahida. Nah, umat Islam ikut juga. Bani Israel terpecah belah, umat Islam juga ikut terpecah belah. Menjadi 73 kelompok. Seluruhnya di dalam neraka. Kecuali satu kelompok. Faqila ma lahu mal wahida. Lalu Rasulullah SAW ditanya, siapa satu kelompok tersebut? Nah, di sini inti pendalilannya. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang artinya, aku yang berada pada apa yang aku dan sahabatku berada padanya sekarang. Yang berada pada aku dan sahabatku padanya sekarang. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang selamat, orang-orang yang at-ta'ifah atau al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat dari api neraka, adalah orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Inti pendalilannya adalah dan para sahabatnya. Di situ letak manhaj ilmi kenapa kita mengikuti para sahabat. Kenapa kita bermanhaj salaf? Kenapa kita menyandarkan Al-Qur'an, pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat? Karena yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya, dialah yang al-firqah an-najiyah. Dialah kelompok yang selamat dari api neraka. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, penulis kemudian mengatakan, kita lanjutkan. فَقُلِّ بِرَبِّكْ أَيُّ خَسْلَةٍ خَيْرٍ لَمْ يَسْبِقُوا إِلَيْهَا وَأَيُّ رُشْدٍ لَمْ يَسْتَوْلُوا عَلَيْهَا. Kata beliau, katakanlah kepada saya, wahai para pembaca buku ini, demi Rabbmu, demi Allah, amal kebaikan apa yang belum para sahabat kerjakan dan sifat mulia mana yang belum mereka miliki. Artinya, semua amal baik yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah yang pernah dikerjakan dan dicontohkan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian sifat mulia yang pernah ada di dalam ayat Al-Qur'an, hadis Rasul, sudah pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itulah kenapa kita menjadikan mereka sebagai rujukan di dalam beragama. Tidak ada amalan apapun, kecil, besar, ucapan, perbuatan, lahiriah, batiniah, kecuali sudah dicontohkan oleh para sahabat. Tidak ada sifat yang dimuliakan di dalam Islam, disukai oleh Allah dan Rasulnya, kecuali para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sudah mengerjakannya. Karena semuanya bersumber dari mereka. Makanya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbadu biha fa innal awwala la yada' maqalan lil akhir." Setiap ibadah yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum belum beribadah dengannya, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Sesungguhnya generasi pertama para sahabat radhiyallahu anhum tidak meninggalkan sedikit pun tersisa untuk generasi terakhir, kecuali sudah dicontohkan, kecuali sudah ditunjukkan. Kalau tidak, mereka akan termasuk para pengkhianat kalau seandainya mereka tidak menyampaikan seluruhnya. Kemudian penulis mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi laqad nahalul haqqa min ma'inihi 'adzban zalala fa ayyadu qawa'id al-islam fa lam yatruku li ahadin maqalan wa alqau ila at-tabi'ina bi ihsanin wa ma warithuhu min mishkatin nubuwati khalisan safiya." وَكَانَ سَنَدُهُمْ فِيهِ نَبِيَّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ جِبْرِيلَ أَنْ رَبِّ الْعِزَّةِ سَنَدًا عَلِيًّا. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, kata penulis ini. Ini menunjukkan beliau ingin menambahkan sebuah penekanan, bahwa apa yang beliau sampaikan sekarang penting. Sungguh mereka, para sahabat, telah menimba kebenaran dari sumber yang murni lagi jernih. Kenapa kita menjadikan para sahabat sebagai sandaran dalam beragama? Karena mereka langsung belajar dari gurunya, dari guru maha guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah tidak bisa terbantahkan. Makanya beliau mengatakan mereka menimba kebenaran dari sumbernya yang murni lagi jernih, langsung belajar kepada sumbernya. Kalau kita saja ingin mengambil air, kalau kita pergi ke mata air, yang langsung keluar mata air dari situ beda dengan air, mata air yang sudah mengalir ke tempat lain. Nah, ini para sahabat mengambil langsung dari sumber mata airnya, murni lagi jernih. Lalu mereka kokohkan kaidah-kaidah Islam seluruhnya, hingga tidak membiarkan seorang pun mempunyai kesempatan untuk membuat perkataan yang baru. Maksudnya apa? Tidak ada dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kecuali sudah mencontohkan, mengamalkan ajaran yang murni tadi. Sehingga tidak ada lagi orang yang bisa membuat sesuatu yang baru. Sesudah itu, warisan yang mereka dapatkan dari sumber cahaya kenabian yang suci dan murni itu mereka sampaikan kepada para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat menyerapnya. Menyerap dari sesuatu yang murni tadi. Lalu mereka sampaikan kepada para tabi'in dengan amanah. Ini yang menyebabkan kita semakin percaya bahwa kita beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dalam hal ini, nah ini lihat, sanad periwayatan mereka adalah, jadi kalau kita belajar ilmu, misalkan ada seorang guru mengajar muridnya, ya tentunya murid ini yang memang tinggi kedudukan ilmunya. Kenapa? Karena langsung bertemu dengan gurunya. Kemudian kalau seandainya si murid ini punya murid yang lain, maka murid yang lain ini sudah agak jauh dengan guru pertamanya. Semakin dekat, semakin baik tingkat validitas keilmiahannya. Paham maksud saya? Ya. Semakin dekat dengan seorang guru, maka semakin dekat kekuatan ilmiahnya. Makanya kalau ada orang punya sanad Al-Qur'an misalnya. Kita di Kota Madinah itu ada orang-orang terkenal. Syekh mempunyai sanad Al-Qur'an, jarak antara dia dengan Rasulullah sanadnya itu ada yang sampai 20, ada yang 25. Semakin dekat berarti semakin kuat sanad Al-Qur'annya. Nah, para sahabat sanadnya bagaimana? Dan dalam hal ini sanad periwayatan mereka adalah Nabi. Mereka dapat dari Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat dari Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam dapat dari Rabbul Izzah, Allah Jalla fi'ala. Sanad yang tertinggi itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan tidak akan pernah bisa didapati oleh orang-orang kecuali para sahabat, karena mereka yang hidup di zaman itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau ada yang suka ngibul. Ngibul bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga. Ini tukang ngibul. Ya, hidup di zaman abad ke-15 Hijriah, ngaku bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga. Ini ngibul. Itu beda hal pembicaraan. Ini sahabat baru berarti. Dan itu masalah khatirah, saya akan bahas nanti. Itu masalah bahaya itu. Bahaya, sangat berbahaya. Dianggap remeh mungkin. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengunjungi dia, dia bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan jaga. Masalah akidah, penyimpangan terhadap Al-Quran dan hadis. Dan menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap Al-Quran dan hadis. Itu sumber-sumber khurafat-khurafat yang terjadi di ajaran tasawuf. Merasa atau mengaku bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga. Ini sumber-sumber khurafat, yaitu bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga. Dan salah satu penyebabnya adalah akidah wahdatul wujud. Nanti saya akan jelaskan deh, lebih dalam. Baik. Kemudian penulis mengatakan, jadi sanadnya para sahabat. Ini para sahabat yang asli ya, pakai sad asli. Bukan para sahabat gadungan. Ya, yang langsung bertemu dengan Rasulullah, sanadnya dekat. Para sahabat bertemu, belajar dari Nabi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Jibril, Jibril AS mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laqad kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajalla fi sudurihim wa a'zama fi nufusihim an yuqaddimu 'alayha hawan aw an yakhlituha bi ra'yin mashub kaifa waqad 'adu wa walau 'alayha. Sungguh, lihat, ini juga yang menjadikan kita semakin semangat untuk bersandar kepada pemahaman para sahabat dalam beragama. Sungguh, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang paling luhur di dalam dada mereka. Maksudnya, merupakan perkara yang paling penting dalam dada para sahabat. Yang selalu mengisi mereka. Sunnah Rasul itu selalu mengisi mereka. Paling agung bagi jiwa mereka. Sehingga mereka sangat takut mengedepankan hawa nafsu daripada sunnah. Dan ingat, sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran. Sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran. Atau mencampurnya dengan pemikiran yang kotor. Nah, ini yang tidak ada pada generasi lain selain para sahabat. Yaitu mereka senantiasa mengagungkan sunnah, hati mereka pun dipenuhi dengan sunnah, amalan mereka dipenuhi dengan sunnah, perkataan mereka dipenuhi dengan sunnah. Ya, tidak ada yang lebih agung di dalam hati mereka dibandingkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani mengedepankan hawa nafsu di depan sunnah, tidak berani. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya ada perkataan Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini. Mereka a'maquha ilman. Para sahabat Nabi orang yang paling dalam ilmunya. Karena langsung tadi. Sanadnya dekat. Wa aqalluha takallufan. Dan paling sedikit berpura-pura. Maksudnya paling sedikit berpura-pura apa? Mereka senantiasa apa yang ada di dalam hadis kerjakan. Itulah para sahabat. Tidak mencela-mencela ke sana kemari. Nah itu tidak ada di generasi lain. Kemurnian itu tidak ada di generasi lain. Kecuali di generasi sahabat. Radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak? Sedangkan mereka menjadikan sunnah Nabi Muhammad SAW itu sebagai tolak ukur untuk melakukan permusuhan atau memberikan kasih sayang. Anda saya temani atau Anda saya musuhi, tolak ukurnya sunnah. Itu para sahabat. Makanya wajar kita menjadikan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sebagai sandaran dalam memahami Al-Quran dan hadis. Karena mereka sangat totalitas di dalam mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, fa idza da'ahum Rasulullah, beda dengan orang zaman sekarang atau generasi-generasi setelah mereka, sebagian melakukan saya kamu cintai atau saya kamu benci, saya mencintaimu atau saya membencimu karena ada kepentingan. Para sahabat enggak. Karena disebutkan tadi perkataan Abdullah bin Mas'ud, aqalluha takallufan. Mereka sangat sedikit pura-pura. Sangat ikhlas. Perkataannya enggak mencela-mencela. Enggak sana sini. Enggak banyak basa-basi. A B B ya udah selesai gitu. Ya, kada suka, kada suka. Penyimpangan sunnah. Enggak ada kepentingan di dalamnya. Nah, itu tidak ada yang bisa mengamalkan itu secara maksimal kecuali generasi para sahabat. Ya, saking baiknya hati mereka dan kuatnya iman mereka. Kita lanjutkan. فَإِذَا دَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَمْرٍ طَارُوا إِلَيْهِ زَرَافَاتٍ وَوَحْدَانًا وَحَمَلُوا أَنفُسَهُمْ عَلَيْهِ فَلَا يَسْأَلُوهُ عَمَّا قَالَ بُرْهَانًا لِذَلِكَ فَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهْمًا وَتَطْبِيقًا وَاسْتِدْلَالًا وَاسْتِنْبَاطًا يَحْكُمُهُمْ فِي ذَلِكَ مَنْهَجٌ عِلْمِيٌّ دَقِيقٌ عَصَمَهُمْ عصمهم من اتباع بنيات الطريق أو بنيات الطريق ولذلك جاءت النصوص في الكتاب والسنة على وصف طريقة بكل مقومات المنهج العلمي ولوازمه. Artinya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat untuk melaksanakan suatu perkara, mereka segera melaksanakannya. Baik secara berkelompok ataupun secara perorangan. Tidak ditunda-tunda. Tidak banyak cincong. Tidak banyak nanya. Masuk akal, tidak masuk akal. Selama ada sunnah, selama Rasulullah SAW memerintahkan, sami'na wa ata'na. Itu kebiasaan para sahabat yang susah dicari di zaman setelah mereka. Ini yang menjadikan kita sebagaimana tema atau bab ini, yaitu menjadikan para sahabat Nabi sebagai panutan kita dalam memahami Al-Quran dan hadis. Mereka segera mengerjakannya, baik secara berkelompok ataupun secara perorangan. Mereka mengikuti saja apa kata Rasulullah SAW tanpa bertanya lagi mengapa beliau memerintahkannya. Seperti peperangan Tabuk. Perang Tabuk itu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, kunna fi majah, kami dalam keadaan sangat lapar. Fa'asabna humran min humuril ahliyah. Lalu kami dapati ada keledai piaraan sembelih, kemudian dibasak, tinggal dibagikan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk berseru di tengah para sahabatnya. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya kedua-duanya melarang kalian untuk makan daging keledai piaraan. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Ya sudah. Fa'akfa'naha. Kami tuang. Kami balik pancinya. Tidak dimakan. Dalam keadaan sangat-sangat lapar. Maja'ah itu sangat lapar. Besok perang. Enggak ada. Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa begini? Enggak ada. Sami'na wa ata'na. Itu jalan keselamatan. Tugas kita ini cuma satu. Ngikutin. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Enggak usah banyak tanya. Kenapa tidak usah banyak tanya? Itulah bukti iman. Enggak usah banyak dipermasalahkan karena itulah bukti iman. Lalu buat apa akal diciptakan oleh Allah? Untuk mengikuti, memahami apa yang diperintahkan sehingga mengikuti, bukan mahwal. Paham? Bedakan, ya. Akal, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal, apakah kamu tidak memikirkan, itu fungsinya memahami apa yang diperintahkan, bukan berarti membicarakan mahwal apa yang dibicarakan, bukan, memahami apa yang dibicarakan lalu diikuti, itu fungsinya. Ada orang mengatakan dakwah salaf ini dakwah tekstual, dakwah yang hanya berdasarkan teks saja, tidak diolah lagi teksnya. Maka kita katakan itulah para sahabat, begitulah mereka. Mereka tidak mengolah lagi teks tersebut, yang dipahami dengan pemahaman mereka yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang mereka kerjakan. Mereka mengikuti saja apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bertanya lagi mengapa beliau memerintahkannya. Oleh karena itu merekalah orang yang paling memahami, paling mengamalkan, paling beristidlal dan paling beristimbat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan kita menjadikan para sahabat sebagai sandaran hukum. Jadi saya katakan para ikhwah, kita mengusung dakwah salaf, enggak usah malu. Kenapa malu? Kenapa ditutup-tutupi? Enggak ada yang menyimpang. Tidak ada yang menyimpang. Ya, tidak ada. Kita enggak mengajarkan ajaran sesat. Yang kita ajarkan kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka dipimpin oleh manhaj ilmiah yang secara sesama yang menjaga mereka dari cabang-cabang jalan yang menyimpang. Itulah sebabnya nas-nas Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan sifat jalan mereka yang ditopang dengan semua pilar manhaj ilmiah beserta seluruh perangkat pastinya. Maksudnya, di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya mereka ini adalah kaum yang paling baik pengamalannya terhadap Al-Quran dan hadis, dan kaum yang paling baik disandarkan pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis. Ya, karena tadi para ikhwah, mereka mengerjakannya tulus, murni, kemudian sanad gurunya dekat sekali, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ada kepentingan di situ. Mengerjakan keislamannya tidak ada kepentingan di situ. Murni benar-benar ketundukan kepatuhan sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis menyebutkan di sini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi kaum yang paling pantas dijadikan sebagai sandaran dalam beragama, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Beliau mengatakan, wasafahullahu bis-sabil, wahuwa tariqul at-tariqu wadhihul ma'alim. Kama fi qawlihi ta'ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Quran surah An-Nisa ayat 115. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas untuknya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman. Lihat di sini. Ya. Ini bukti. Tadi kan penulis mengatakan bahwa di sini itulah sebabnya nas-nas Al-Qur'an dan sunnah telah menjelaskan sifat jalan mereka. Kemudian beliau menyebutkan apa dalilnya dari Al-Qur'an bahwa mereka ini pantas kita ikuti. Maka disebutkan di sini wa yattabi' ghayra sabil mu'min. Orang-orang yang menentang Rasulullah setelah jalan, setelah jelas bagi dia petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman. Yang menjadi inti pembicaraan di sini adalah kata-kata sabil, jalan. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat memiliki metode dalam beragama. Karena mereka sudah seakan mereka itu membuat jalan yang jelas rambu-rambunya ada. Karena Allah memakai kata-kata sabil. Sabil adalah at-tariqul wadihul ma'alim. Jalan yang rambu-rambunya jelas. Makanya kita mengikuti para sahabat. Karena disebutkan dalam Al-Quran mereka memiliki jalan. Bukan sembarang jalan tetapi sabil. Sabil tadi apa? Jalan yang rambu-rambunya jelas. Nah, itu dia. Nah, siapa yang tidak mengikuti, siapa yang menentang Rasul setelah datang petunjuk dan mengikuti jalan selain orang beriman, maka Allah akan berpaling. Dan Allah akan bakar dia. Orang tersebut yang tidak mengikuti jalan tadi, Allah bakar dengan neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang tidak mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhu, maka mereka akan diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi apa dalilnya kalau ada orang bertanya, apa dalilnya? Kita ngikutin para sahabat. Nah, ini surah An-Nisa ayat 115. Bahwa Allah mengancam orang-orang yang mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Selain jalannya orang-orang beriman. Nah, di sini Allah mengatakan kata-kata sabil, jalan. Ya, mengancam dibakar dengan neraka. Mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Selain sabilnya orang-orang beriman. Jalan di sini maksudnya adalah jalan yang terang, rambu-rambunya jelas. Itu dalil bahwasanya para sahabat memiliki metode beragama. Bukan sembarangan. Makanya kita mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian, yang kedua, wasfuhu sallallahu alaihi wasallam bisunnah wahiya tariqatul matbu'ah al-maslukah kama fi hadits al-arbat bin syariah al-mutaqaddim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati jalan para sahabat itu sebagai sunnah. Sebagai sunnah, yaitu jalan yang diikuti dan dilalui sebagaimana dalam hadits al-arbat bin syariah radhiyallahu anhu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa jalannya para sahabat dengan kata-kata sunnah. Beliau kan mengatakan fa'alaikum bisunnati. Kemudian wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalau kalian melihat perselisihan di tengah kaum muslimin akibat bid'ah, maka ikutilah sunnahku dan sunnah khalifah rasyidah sepeninggalku. Lihat di situ Allah Rasulullah SAW memakai kata-kata apa? Sunnah. Sunnah khalifah rasyidah. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya kita mengikuti para sahabat karena mereka disebut sunnah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah. Jadi kenapa kita mengikuti para sahabat? Karena pemahaman mereka disebut sabil di dalam Al-Quran. Kemudian disebut sunnah di dalam hadis. Nah, itu dia. Ini yang menyebabkan kita bersandar kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Hasru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah wa ta'ifatan mansurah fi at-tamassuk bima kana alaihi wa ashabu. Falam yakun dhalika manhajan wadhihal ma'alim fa kayfa yumkinu at-tamassuk bih li'annahu hina idhin sayakhtalitu bighairi ikhtilatan la yumkinu an yatamayyaza bihi anhu. Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membuat batasan tentang firqah najiyah, kelompok yang selamat dari neraka. Ta'ifah mansurah, kelompok yang diberikan kemenangan di dalam agama sampai akhir kiamat. Yaitu dengan berpegang teguhnya pada sunnah yang ditempuh oleh beliau dan oleh para sahabatnya. Lihat, kata-kata oleh para sahabatnya. Siapa yang ingin selamat dari neraka, siapa yang ingin selalu diberikan kemenangan di dunia, maka ikuti Nabi dan apa? Para sahabat. Ini sebabnya yang kita menjadikan kita memakai pemahaman para sahabat, bersandar agama kita dengan para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Karena dijamin keselamatan dari neraka dan dijamin mendapatkan kemenangan ya, kalau mengikuti dengan sebenar-benarnya. Kalau mengikuti dengan sebenar-benarnya. Seandainya hal itu bukan manhaj yang jelas. Maksudnya, kalau seandainya para sahabat tidak memiliki metode yang jelas, arahnya, maka bagaimana mungkin berpegang teguh padanya? Artinya gini, kita kan diperintahkan. Kan permasalahan pertama itu apa? Babnya ini. Apakah para sahabat memiliki metode ilmiah? Kenapa sampai kita mengikuti pemahaman mereka? Maka kita katakan iya. Para sahabat memiliki metode ilmiah. Buktinya Allah menyebut mereka itu dengan sabil. Sabil yaitu jalan yang terang rambu-rambunya. Kemudian Rasulullah SAW menyebut mereka itu sunnah. Mengikuti sunnah para khalifah. Sunnah maksudnya adalah yaitu tidak mungkin disebut sunnah kalau seandainya tidak memiliki metode dalam beragama yang benar. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyatakan yang selamat, yang diberikan kemenangan adalah yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ketika mengikuti para sahabat, tidak mungkin kalau seandainya mereka tidak memiliki metode ilmiah. Sampai mereka bisa selamat dari neraka. Sampai mereka bisa mendapatkan kemenangan. Tidak mungkin diperintahkan untuk mengikuti para sahabat kalau mereka tidak memiliki metode ilmiah. Ini semuanya ini penjelasan-penjelasan untuk penguat agar kita paham betul kita ini beragamanya bagaimana, dakwah salaf itu apa. Ini ya, penjelasan seperti ini yang membuat kita semakin paham. Kemudian penulis mengatakan, "Wa tadabbar qawlahu ta'ala fa in amanu mithla ma amantum bih faqad ihtadaw." Dan renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 137. Maksudnya, coba perhatikan ayat ini. Ya. Jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Maksudnya begini. Nabi Muhammad SAW beriman. Yang mengikuti imannya Nabi adalah siapa? Para sahabat. Maka para sahabat akan mendapat petunjuk. Nah, kita berusaha mengikuti imannya para sahabat agar juga mendapat petunjuk. Itu maksudnya. Kita diperintahkan oleh Syekh penulis kitab ini. Coba perhatikan surah Al-Baqarah ayat 137. Jika mereka beriman kepada apa yang kamu imani, maka sesungguhnya mereka telah dapat petunjuk. Kalau para sahabat beriman, ya, sebagaimana Rasulullah SAW beriman, maka Mereka para sahabat berarti mendapat petunjuk. Nah, kita yang mengikuti para sahabat, maka niscaya juga mendapat petunjuk. Jika mengikutinya dengan benar. Nah, ini kan dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka mempunyai manhaj ilmi. Metode ilmiah dalam beragama. Jadi bukan hanya sekedar slogan-slogan. Enggak. Tetapi ada dalilnya. Kenapa kita menjadikan sahabat Nabi sebagai masterpiece, kata-kata orang. Sebagai sumber pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Ada dalilnya secara ilmiah. Ya. Fata'ammal qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyamu sabrin lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum tajidu anna dhalika la yakunu illa limanhajin ilmi naqi layluhu kanaharihi la yazighu anhu illa halik wala yunakkibuhu illa dhal wala yashukku fihi illa murtab. Artinya, renungkan juga firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini hadis menarik. Sesungguhnya akan ada sesudah kalian hari-hari penuh dengan kesabaran. Sabar dalam beragama. Karena Islam sudah dianggap asing, aneh di tengah umat Islam. Sebagaimana hadis Rasul di riwayat Tirmizi, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dini qalqabidha 'ala jam. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang bersabar teguh terhadap agamanya, dia seperti memegang batu api. Nah, ini maksudnya, sesungguhnya akan ada sesudah kalian hari-hari kesabaran. Orang yang berpegang teguh pada apa yang kalian pegang, pada waktu itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Maksudnya gini, nanti sepeninggalku wahai para sahabat, akan ada hari-hari penuh kesabaran. Sabar dalam memegang agama, sabar dalam pemerintahan. Banyak sekarang mencela pemerintah. Sabar kita, enggak boleh mencela. Dengan segala macam kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah, enggak boleh mencela. Tetap tunduk patuh taat. Ya. Selama masih muslim, tidak kafir dengan kekafiran yang jelas, membiarkan syiar-syiar Islam bisa dikerjakan, tetap tunduk patuh. Di saat sebagian orang mencela, menghina, merendahkan, kita sabar-sabar. Sabar dalam bermuamalah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang memudahkan bermuamalah, riba, mengoplos, menipu, harus sabar dia. Sabar di dalam di dalam sunnah, menjauhi bid'ah. Di saat perbuatan bid'ah tersebar dengan nyata, dianggap biasa, dianggap sebagai toleransi beragama. Sabar dalam tauhid, saat kesyirikan merajalela, sabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berpegang teguh pada apa yang kalian di sini siapa? Para sahabat. Orang-orang yang berpegang teguh pada apa yang kalian pegang pada waktu itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Kalian siapa? Para sahabat. Masa yang begini tidak ada manhaj ilmiahnya? Jadi bab ini sengaja Syekh buat untuk apa? Untuk membantah orang-orang yang mengatakan, kalian ini yang ngikutin para sahabatnya gak ada dalil. Para sahabat itu belum ada metode ilmiahnya. Maka dikupas oleh Syekh bahwa ini buktinya. Siapa yang berpegang teguh pada hari-hari kesabaran tersebut, ya, maka pada saat itu dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang kalian para sahabat Nabi mengerjakan. Nah, ini kan bukankah ini keistimewaan para sahabat? Tidak mungkin disebutkan keistimewaan tersebut kecuali memiliki metode ilmiah. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terakhir sebelum kita tutup kajian ini, penulis mengatakan tajidu anna dhalika la yakunu illa liman hajil ilmi. Niscaya engkau dapatkan hal itu tidak terjadi kecuali karena manhaj ilmiah yang jernih. Maksudnya, kenapa kita mengikuti para sahabat? Ya. Kenapa orang-orang yang saat hari-hari yang penuh dengan kesabaran tadi, kemudian berpegang teguh dengan ajarannya para sahabat, dia akan mendapatkan 50 pahala dari para sahabat? Ya. Misalnya yang kau akan dapatkan, itu tidak terjadi kecuali karena manhaj ilmiah yang tertib, yang jernih. Malamnya seperti siangnya. Maksudnya ajaran para sahabat itu jelas. Malam yang gelap gulita terang seperti siang, saking jelasnya. Tidak mencela-mencela. Tidak akan menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Nah, di sini yang kita sering katakan. Bermanhaj salaf itu wajib atas setiap muslim. Bagaimana dia mau mengamalkan Islam secara maksimal kalau seandainya tidak mengikuti para sahabat? Karena para sahabatlah yang paling maksimal untuk mengerjakan Islam. Tidak akan mengambilnya kecuali orang-orang yang sesat, tidak akan mengambilnya kecuali orang-orang yang sesat, dan tidak akan meragukannya kecuali orang-orang yang bimbang. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah orang-orang yang menyelisihi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Buat kita di atas dasar ilmu. Kenapa kita ikut ke dalam kelompok ini? Ikut di dalam metode ini. Metode beragama, yaitu memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dalil-dalilnya sudah tadi disebutkan. Nah, ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Jangan lupa ada beberapa jadwal dari Ustaz yang datang dari luar kota, Ustaz Al-Fadhil Amin Nurbaiz. Mudah-mudahan bisa mengikutinya dengan baik dan semangat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.